Duhai kekasih hati, ku gubahkan nasyid ini sebagai tanda cinta suci dalam naungan ilahi. Hari demi hari bersamamu ku lewati, dalam suka, dalam duka, dalam meniti ridhonya. Ikrarkan bersama untuk tetap di jalannya, bahtera rumah tangga, teladankan Rasul mulia. Didik putra putri sebagai amanah ilahi, bekali akhlak imani, jadikan mukmin sejati. Duhai kekasih hati, kugubahkan nasyid ini sebagai tanda cinta suci dalam naungan ilahi. Hari demi hari bersamamu melewati, dalam suka, dalam duka, dalam meniti ridhonya. Ikrarkan bersama untuk tetap di jalannya, bahtera rumah tangga, teladankan Rasul mulia. Didik putra putri sebagai amanah ilahi, bekali akhlak imani, jadikan mukmin sejati. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Duhai kekasih hati, kugubahkan nasyid ini sebagai tanda cinta suci dalam naungan ilahi. Hari demi hari bersamamu kulewati, dalam suka, dalam duka, dalam meniti ridhonya. Ikrarkan bersama untuk tetap di jalannya, bahtera rumah tangga, teladankan Rasul mulia. Didik putra putri sebagai amanah ilahi, bekali akhlak imani, jadikan mukmin sejati. Insya Allah, insya Allah, insya Allah.